Ini ada yang tanya, ikhwanikum, bagaimana agar terhindar dari sikap taklid kepada seseorang? Tadi tersampaikan sedikit banyak, taklid tercela dan itu menghalangi banyak mereka untuk mengikuti al-haq. Taklid hanya membodohi dirinya sendiri, menipu akal fikirannya sendiri. Kamu agar selamat dari taklid, biasakan untuk berpikir. Tentunya ilmu itu segala-galanya setelah perlindungan dari Allah SWT. Artinya dengan ilmu kamu menimbang, dengan ilmu kamu mengukur, kemudian juga akal fikiran terbukalah. Allah kasih manusia akal fikiran untuk kamu mengerti. Akal itu membimbing kamu kepada yang lebih baik seharusnya. Kamu tahu itu tidak benar, itu bermadarat, itu kedzaliman, itu jelek. Ya jangan kamu turuti. Jangan kamu terus bela dan kamu ikuti hanya karena sosok ini tadi. Tadi yang kata Mu'allimi sebutkan, kadang Allah kasih kamu ibtila, cobaan kepada orang yang kamu cintai. Dan itu butuh perjuangan, butuh pembelajaran. Artinya dibiasakan untuk tidak kamu ikuti. Ya kalau memang dia memang sosok yang baik, yang kamu ikuti itu orang yang pantas dihormati, ya tetap dihormati, tetap pada posisi dia. Namun dalam perkara ini gak bisa dan tidak boleh kamu mengikutinya. Intinya seperti kata para fuqaha, orang memposisikan alim itu seperti bintang-bintang di langit, terutama zaman itu belum ada kompas atau misalnya, untuk menentukan arah kiblat. Kamu gak tahu kiblat kan, butuh bantuan ini. Kamu lihat bintang, orasi bintang ini berarti arah barat ke sana, timur ke situ, kamu di tengah laut atau di, kalau orang Arab dulu di tengah gurun pasir sana, kamu mau sholat. Butuh bintang-bintang itu kamu pakai bantuan untuk tahu arah kiblat, kemana arah. Sehingga kalau kamu sudah berdiri di hadapan Ka'bah, ya sudah kamu gak butuh bintang, ngapain? Ka'bah di depan matamu. Masa sudah ada Ka'bah kamu masih ngelih, sebentar. Bintangnya ngarah kemana ini kiblatnya? Lu Ka'bah di depan kamu. Bisa-bisa kalau kamu ngelihat bintang, oh, padahal Ka'bahnya di sini. Bintangnya ke arah sana, kamu sholat ngadap ke sana. Lu Ka'bah di depan kamu. Kamu tinggalkan. Nah, ulama seperti itu. Hanya kita orang butuh kepada seorang alim, membimbing dia, menasehati dia, menyampaikan ilmu. Dia butuh nasihatnya, arahannya. Seperti bintang tadi. Tapi ketika kamu faham kebenaran, kamu mengerti, dan kamu tahu beliaunya salah, ya jangan dituruti. Jangan kamu ikuti. Ikuti kebenaran yang ada di depanmu. Kamu tahu dalilnya, kamu tahu buktinya, kamu tahu. Segala-galanya doa, mintalah perlindungan kepada Allah selalu agar diselamatkan. Bagaimana sikap kepada orang yang mendolimi kita, yang dia lakukan berulang? Wallahi, Yang pertama, sadari tidak ada kejelekan yang menimpa dirimu kecuali karena ulah dirimu sendiri. Sebabnya dirimu sendiri. Karena dosamu dan kedzalimanmu. Salaf itu tahu dirinya melakukan kesalahan, kedzaliman, bahkan pada akhlak budak atau kendaraannya. Ini budaknya disuruh gak mau, nyakitin hati, padahal biasanya baik dan penurut. Ini pasti ada apa-apa, saya yang berbuat dolim pada diri saya. Kendaraannya kalau zaman itu kuda atau onta, biasanya jinak, enak, kuat. Ini tiba-tiba kok kelarat, ngamuk, ditunggangi, misalnya marah-marah, gak mau. Jengkelkan. Jadi kalau kita sekarang misalnya mesinnya gak mau nyala, nanti ininya bermasalah, kelistrikannya, ininya, apanya. Biasanya enak kok tiba-tiba seperti itu. Segera mereka koreksi diri, introspeksi. Pasti ada sesuatu. Sehingga ditimpakan kepadanya sesuatu yang tidak mengenakkan dirinya. Bertobat dan banyak beristighfarlah kepada Allah. Satu itu. Kedua, kalau memang itu kedzaliman kamu katakan berulang, ya tergantung. Kalau memang sampai itu kedzaliman besar, masalah harta benda yang cukup besar nilainya, atau bahkan kehormatan, kalau memang tidak cukup maaf itu menghentikan dan membenahi dia, ya kamu angkat kepada yang berwajib. Laporkan. Karena tidak semuanya, tidak selalu memaafkan itu baik. Memaafkan itu baik kalau membawa ihsan. Membawa kebaikan bagi orangnya yang kamu maafkan. Ini dengan memaafkan dia merasa bersalah, merasa menyesal sekali, berubah jadi baik kepadamu, malu, sungkan kepadamu. Tapi kalau dengan kamu memaafkan malah dia menjadi-jadi, kamu salah memaafkan dia. Enggak benar. Enggak tepat. Tidak semua memaafkan itu terpuji. Pembunuh misalnya, na'udzubillah. Dengan dimaafkan dia bisa keluar bebas lagi, bunuh semaunya. Enggak baik memaafkan kamu kepadanya. Dia lebih leluasa dalam kedzalimannya. Tapi dengan kamu laporkan misalnya ditangkap, dihukum, ini itu lebih terkendali. Lebih tercegah dia dari kedzaliman. Walhasil, entah apa yang kamu maksud kedzaliman, tentunya beda satu dengan yang lain. Yang jelas kalau memang itu perkaranya cukup besar, menyangkut kehormatan atau harta yang cukup besar nilainya, ya gak cukup kamu maafkan. Apalagi kamu bilang terulang lagi dan terulang lagi. Khawatir yang lain akan menjadi korban-korban berikutnya. Allah yahdina wa iyyah wa aslahallah halana wa ahwalakum. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.